taubatan ilallahi wa taqarruban ilaih wal ibtiwa'i mardhatillah bi syafa'ati rasulillah wa niyati ta'lim wa ta'allum wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah mislamana wa aba'una wa aslafuna minal ulama'il amidin ulama'in nahdiyin وساداتنا العليين والمسلمة من سبقت في هذا المقام في التعليم والتدريس ونحضر أرواحهم الطاهرة ونهدي إليهم وإلى أرواح والدينا وأستاذنا ومشايخنا وأصحابنا ومن وقفنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤلي درجاتهم بالجنة وأن الله يدخل نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم ويمدنا بمددهم وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشرح صدورنا نور قلوبنا ويوفقنا لما تحب وترضى يسر أمورنا واقضي حاجاتنا دنياويا وأخراويا مع راحة الأبدان والقلوب وأن الله يشفي مرضانا ويقضي حاجاتنا دنياويا هذه النية وكل نية صالحة جامعة خيرة الدنيا والآخرة بجاه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم سيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا لا حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاءته لكل هول من الأول مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاءته لكل هول من الأول مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاءته لكل هول من الأول مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت Allahumma salli salatan kamila wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaij وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس في عدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin Sayyidina wa Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda ila yaumiddin. Wa ba'du, faqad qala al-muhaddisu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana min asrarihi wa aada alaina min barakatihi amina ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa khlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada wa ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Para hadirin mustami'in jamaah pengajian Masjid Agung Kota Bangil, kajian kitab Irsyadul Ibad yang dirahmati dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita matur tasyakur dumateng Allah subhanahu wa ta'ala. Niat mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan dumateng kula kali panjenengan. Sak mangkin kula panjenengan dipun takdiraken kali Gusti Allah tiang-tiang yang mendapat kan rahmat, maghfirah dan perubahan saking Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap wonten tiang sing ngadiri pengajian kados ngeten iki, bukan pengajian umum, ngaji sing kados ngeten iki ono kitabe, ono sing ngulang, ono sing ngaji, ataupun yang mendengarkan dari rumah, duduk si setel tok tapi jadi rungokno. Onten langgar-langgar niku di setel pongi ono omaga bendelok TV ya, tapi nyetel yang rungokno. Mereka-mereka itu diketahui oleh Allah, dicatat. Begitu selesai nyaji jari Gusti Allah, malaikat saksikan, kumu maghfiran lidunubikum, ngatek kok untuk majlis iku, dosa-dosamu tak sepuro kabeh. Insyaallah ini satu kehormatan, satu kehormatan. Kenapa banyak mereka yang tidak tertarik? Karena tertutupnya hati kita, telinga kita dengan permasalahan-permasalahan, kebutuhan-kebutuhan duniawi, padahal iku wis di sediakno ambik Gusti Allah. Seakan-akan kula kali sampean ndak percaya. Jarine Imam Syafi'i, ya Allah, warizkuka la yazidu bita'ani, jata rizkimu sing dicek diakno ambik Gusti Allah tidak akan menjadi tambah dengan kon iku mang nglembur ngoyoh nambahi jam kerja. Wala yang kusu, dan rizki yang telah disiapkan Allah kangge kula kali panjenengan, la yang kusu, tidak akan berkurang sedikit pun bitta'anni, olehmu golek iku mang kelawan alon-alon, wayahe nyambut gawe nyambut gawe, wayahe ngaji ngaji, ya disetel. Waja'al nan nahara ma'asha, lek wayahe nyambut gawe awan, wal laila subah, lek wis bengi wayahe istirahat, lek nyambut gawe ne bengi isu ya digawe ngaji. Qad buddilat sayyi'atukum hasanat, olehmu ngaji mang kelakuanmu sing elek iku wis digenti ambek Gusti Allah ambek kelakuan sing api-api. Muga-muga dawuhne Gusti Allah sing kados ngeten niki kula kali sampean kebagian kabeh, sing ngaji, sing ono oma, yo keluargae pisan. Sak mantune kula kali panjenengan diganti pakaian yang lebih baik, perubahan yang lebih baik, muga-muga mboten luntur mulene. Sik digawe sak iso-iso. Nih, mergane lek wayahe ngaji niten iki kula kali panjenengan cuma minta satu. Ya Allah, sampean paringi hidayah, sampean paringi pertolongan, saged ngelampahi kelampahan kados tiyang sing panjenengan ridoni. Ya, donga tinungguh ya. Donga tinungguh. Para hadirin, muka-muka kula kali sampean saged ngelaksanakan tugas-tugas kewajiban yang ditugaskan kali Allah dumateng kula kali panjenengan berupa fardu di antaranya ya salat fardu sing jelas. Mari ngono, yang kewajiban lagi kula kali panjenengan ngoreksi awak dhewe dalam kita bermasyarakat. Apakah kita itu masih mempunyai sifat-sifat yang merugikan kita sendiri, seperti sifat hasud? Hasud kita kepada siapa? Kepada sesama. Apakah kita masih mempunyai sifat sombong? Sombong itu apa? Memandang rendah orang lain. Kenapa kok kita sombong? Kadang-kadang krono awake ganteng, kadang-kadang krono awake pinter, kadang-kadang rumongso awake kumang tedak kiai, tedak habib, tedak abendasain sebagainya. Jadi ini abab jamal ya pak. Lekon bangga-bangga no ambik mbahmu, kelakuanmu podo dan ambik mbahmu. Jadi abab jamal pinggir ya, kon bangga ambik mbahmu, mbahmu lu gak bangga blas ambik kon. Karena apa? Kelakuanmu gak kaya mbahmu. Kadang-kadang kita sombong meremehkan orang lain. Kadang dengan kekayaan kita, kita meremehkan orang lain. Kadang dengan jabatan kita, kita tidak mau mendengarkan orang lain. Dewi. Kalau toh kita masih mempunyai sifat-sifat yang sombong, kulo kali sampai sakit, yang lebih tahu kita sendiri. sifat sombong, mangkana fi qalbihi misqala dzarrah, sinten sing dalam benak pikiran dan hatinya ada sifat sombong setitik ae, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Hawani suwarga yang dirasakan 500 tahun perjalanan itu tidak dapat dirasakan. Krono duweni sifat mergane lek ana gejolak sombong, cepat kita merendahkan di diri. Ya. Yeah. Para hadirin, semua ibadah salat, salat fardu dan lain sebagainya itu adalah untuk membentuk innas salata tanha anil fahsa iwal mungkar. Apakah salat kita sudah bisa membentuk pribadi-pribadi yang kelakuan nalikane nglakoni elek awak iki wis dikei Gusti Allah sembarang. Panganan wis disediakno, ngombe segala minuman sudah disediakan, kebutuhan apa saja semuanya disediakan oleh Allah. Kok si ngerakusai? Iya, lek ngono aku gak percaya ambik Gusti Allah. Muga-muga dipun paring ini manah nafsu sing mutmainnah, dengan jalan kita rajin menjalankan sholat fardu dan kewajiban-kewajiban yang lain, ditambah dengan sholat sunnah. Ngaji ini tutup bab sholat sunnah. Kemarin sudah selesai tentang qobliyah dan ba'diyah. Kesimpulan nih, dalam sehari semalam niku, dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku, salat sunnah qobliyah dan ba'diyah niku menurut jumhurul ulama dari beberapa madhab itu ono 20 rakaat sedina sewengi sembahyang qobliyah dan ba'diyah. Yang pertama, qobliyata dhuhur 4 rakaat, ba'diyata dhuhur 4 rakaat. Lek gak iso ya 2 rakaat ngono wae. Iya. Jadi ini Gusti Allah ya. Fa idza qadaitumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Lek mari sembahyang wiritono. Fa idzat ma'nantum, lek ni awakmu pikiramu damang, waktumu luang, fa aqimus shalah, sembahyang sun sunnah. Ya. Yeah. Lek wiritan tidak ada alasan rep pot damang tetap dikongkon wiri dan kiaman wa ku'udan wa ala junubikum. Ya. 4 rakaat sebelum dhuhur, 4 rakaat sesudah dhuhur. Sopo sing iso ngistiqomano niki, maka Allah akan melindunginya dari siksaan neraka. Sampean petang rakaat iki koyo bangun tol. Semerap bangun tol ae. Iya. Besok niku lek ana siratal mustaqim, jenenge wot sing disifati ambek Gusti Allah iku koyo rambut situk ngene. Dadi kuwopo? Kok iso mbok ngene ya, apa? Awak biyen bangun niki tak bangun teh akeh apa? Petang rakaat sak durunge dhuhur, petang rakaat sak marine dhuhur. Dadi apa? Enak ngwot siratal mustaqim niku wau. Wombo tebel, gak mendut blas ngene. Iya. Bangune ya apa? Ya ana donya iki sampean. Nyambut gawe ana ngene kono, ngoten lho. timbang sampean kesusu mari sembayang nyambut gawe, mari sembayang nyambut gawe nggih ya, omahe akeh mule kuburane ciut soro nggih ya, bangun tol sing gedhe ya apa petang rakaat sak durunge dhuhur, petang rakaat sak mirine dhuhur, enak pisan. Engko sampean ngejajah apa sakali anyar sampean jakabe iso ya. Waduh hebat kon. Ngono lho. Ya pamer iku dudu ana donya, besok ana akhirat. Lek pamer ana donya durung karuan. Empat rakaat sebelum asar. Lek kanggene wong tua-tua ya iso kabeh. Lek bangsane kaya ugi sing mebet-ngebete nyambut gawe niki. Iya. Petang rakaat salah undangan oh ngoten dak undangan to ae. Iya, padahal magrib prei oh undangan berkat to ae. Iya. Petang rakaat jumlahe pinten? Rawas. Matur ngoten. Qobliyah magrib, ba'diyah magrib, papat. Adi pinten? 16. Pinten? Jirulu rolas. Ditambah papat 16. Matur ngoten. Ba'dal isya rong rakaat. Qobliyah nggih wonten. Cuman umpama mboten ngerjakno gak sampai dipai dua wek Gusti Allah. Sunnah yang harus diperhatikan itu ba'dal isya. Jelek mari isya iku kudu ndang mule ae. Ya. Terus dua rakaat qobliyatas subuh. Lalu menurut Imam Ahmad ya, ini yang hikmahnya ngeten. Lek nih sampean waktu nih damang iso nglakoni sing 20 rakaat. Lek menurut Imam Ahmad ibni Hambal dalam hadis-hadis yang diriwayatkan jadawui Imam Ahmad. Pokoke sedina sewengi ku kon iso nglakoni qobliyah ba'diyah ping 10. Hebat diskon diakoni jadi umatina bi dituntun ana siratal mustaqim. Napa mawon 10 niku. Lah lek upama gak iso 20, aja sampe kurang teko 10. Napa? Qobliyah dhuhur, ba'diyah dhuhur, loro-loro dadi papat. Ba'dal maghrib loro dadi 6. Ba'dal isya loro dadi 8. Qobla subuh loro wis 10 iki. Ya Allah, aku mang ba'dal isya durung sembahyang ba'dal isya. Apa? Selagi tinggal wong-wong undangan are. Undangan di kan kaji jalil tasakuran kate umroh. Allahumma amin. Lha apa kon kesusu? Lho kon gak weruh mang aku ketok mang nang ngene BRI iki jolno duwe atusan sing jelas wong teko le dadi cak mblo aku ya engko lek ana omah katene turu usolli ba'dal isya mboten apa-apa gak apa-apa kodoan enggak wis ba'dal isya ngono ae krana apa eman ngoten lho apa artinya uang 100 ambek berkat titik siji dibanding ganjaran ngoten. Oh, enggak tenang ya. Sing penting ojo sampai ninggal 10 iki ae. Lek tamang kaya wakamilan ya 20, kalau kae ini 10. Iya. Lek menurut Imam Syafi'i yang harus dipegang bagi orang yang mengharapkan bersama Nabi 16 qobliyah ba'diyani. Napa mawon? Qobliyah dhuhur papat, ba'diyah dhuhur papat, asar qoblal asar papat, dadi 12. Manten ngoten, ba'dal maghrib loro, ba'dal isya loro, qobliyah subuh loro. Niki menurut Imam Syafi'i. Kok gak podo sih Ustaz? Ya gak ngerti apa jarine ngajine ya. Menurut de'e niku mah hadis-hadis dawuhe Kanjeng Nabi yang saya terima dari guru-guru saya yang mantep iku 16. Lek menurut Imam Abu Hanifah, salat qobliyah ba'diyah itu sehari semalam yang sangat dianjurkan itu aja 12. Qobliyata dhuhur 4. Ba'diyah luru. Maghrib luru, ba'dal isya luru, qobliyah subuh luru. Niki menurut Imam Abi Hanifah. Lek menurut Imam Malik, lek Imam Malik niki ngeten. Keranten piyambe itu amat dekat dengan generasi sahabat. Imam Malik ngriwayataken dugi sahabat Anas bin Malik. Terus saking Imam Zuhri. Mantun ngoten Imam Malik. Jadi sahabat tabi'in, tabi'inat, tabi'in tiga. Lo Imam Malik ini dalam hukum itu ngeten. Iki ono hadis sahih iki. Tapi kok gak padha ambek kelakuane wong Madinah. Saya lebih memilih kelakuane wong Madinah. Karena apa? Wong Madinah kabeh iki ya, sing generasi-generasi sak durungku iki mbah-mbahku iki biyen oleh ngaji ku langsung nang Rasulullah. Jadi ibadahe kabeh iki dituntun Rasulullah. Gak ono sing gawe karepe dewi. Daripada aku percaya omongan, lebih baik mempercayai bukti. Ngerti lho. Lah Imam Malik niki menurut penyelidikan dan penelitian Imam Malik, wong ahli Madinah, penduduk Madinah sing tua-tua biyen tak delok-delok sedina suwengi iku ngrekso repot yo apa gak sampai ninggal no sholat sunat qobliyah ba'diyah ini sebanyak 14 rakaat tak titen-titeni. Jadi Imam Malik kabeh iku tak delok-delok lek ne qobliyah dhuhur iku pasti petang rakaat. Lek ba'diyah dhuhur ana sing loro, ana sing papat. Sesibuk orang pasti tidak meninggalkan ba'diyah dhuhur 2. Terus lek sak durunge sembahyang azhar pasti sembahyang qobliyah petang rakaat. Kok dhewe gak nututi qobliyah pasti dikerjakan setelah sholat asar. Ba'dal maghrib 2, qobliyatas subuh 2. Macam-macam bunen ya. Lah kula kali sampean, nggih sampean istiqomahkan lek ne damang. Lek ne iso qobliyah dhuhur ba'diyah dhuhur itu 4-4, qobliyah asar 4. Nggih. Yeah. Itu amat besar faedahnya kangge kehidupan kula kali sampean. Wis niat ojo opo-opo. Niat muga-muga lakune uripe awak-awakan niki nyocoki ambek piwulangane Nabi. Lek cocok Gusti Allah seweneng apa sing sampean jaluk dituruti ambek Gusti Allah, asal gak dadekno kecewa di akhirat. Ya Gusti kula niki kuat pun sampean gak ingeten. Ya konsumbar ngono lho. Kuatan dikon ambek korun. Ya korun niku lho misanane Nabi Musa. Ibadah wis diakoni ambek Nabi Musa. Maksa njaluk ganjaran dikekno ana donya. Akhire ajur. Ya, zaman biyen Ustaz amban ceribon zaman Nabi Musa. Lek nawate Nabi Muhammad ya gak ana. Jari sapa? Sak labah iku kurang ya apa? Rina wengi ku ana nisore Kanjeng Nabi. Bunda Kanjeng Nabi kula niki sampean dungakno. Lek ni sampean dungakno, pokoke sampean dungakno wis. Kon lek ni sugi sak mbangil masjid mbangil kula ijeni, kula robak. Ngoten. Sing ngaji bendina kula kei satusan. Ngoten umpama. Maksa wae kuat kula. Ya sida kaya salaba kon. Iya. Kalau wis kaya salaba sugine kaya ngono, gak diomesi ambek Gusti Allah, soro. Iya. apapun keadaan kita, bu suwuki, bu pas-pasan, bu kurang, sing penting dipun paringi kuat ambik Gusti Allah, ibadai kuat, nyambut gaini tetep, gak ngeresuloan, kita mengadu kepada Allah, gaya apa sambat nang menungso, isone cuma mai, mai itu, koyo yo yo tak rugo no, yo mari ngono, kapok muon, wajan bisa, menungso. Para hadirin ini diantara sholat-sholat qobliyah dan ba'diyah. Terus para hadirin sekalian diteruskan. Yang paling utama lagi diantara sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah, ini ku sholat witir. Wa Abu Dawud wa Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi. An Abi Ayyub, saking Abi Ayyub. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-witru sembahyang witir iku hakun merupakan kewajiban. Ala kulli muslimin, bagi setiap orang muslim. Mengartikan hakun niki sing digarepno Kanjeng Nabi, hakun niku wajib ya apa? Kata-kata hakun niki dalam Al-Qur'an yang berhubungan dengan tugas niku wonten surat Al-Baqarah dijelaskan. Sepindah Gusti Allah itu menceritakan bahwasanya hakun itu mata'an bil ma'rufi haqqan 'alal muhsinin. Lek ne ono wong pegatan, biasane lek nang pegatan niku sing ono mangkel to. Welek-elek metu kabeh. Pegatan oleh pegatan, tapi kamu harus bisa menjaga kebaikannya, gak nyeritakno keelekane. Ngoten. Mari ngono, tetep belanjani. Belanjani di masa kamu akan pegatan ngoten niku hak kon bil ma'ruf, mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin, itu adalah merupakan kewajiban. Atau kewajiban iki apa? Kewajiban itu adalah anjuran yang sangat dianjurkan oleh Allah. Dan ya, terus lagi ada haqqan itu di dalam surat Al-Baqarah. Gusti Allah menjelaskan bahwasannya intaroka khaironil wasiyatu, lekon ikumang urip iki ninggal dunyo, ya sebaiknya kamu itu menulis, besok aku lek mati, pertama utang-utangku iki si utang no kingene kingeten, lek wong kuno bien pasti itu dicateti. Ya. Iki cek negak sampai membebani anak A. Nah. Lek wong sak niki gak dicateti. Krono khawatir membebani anak. Akhirnya tidak dilakukan. Tidak mengamalkan Al-Quran. Wasiat-wasiat tentang harta yang ditinggalkan itu haqqan 'alal muttaqin, itu adalah merupakan kewajiban lek nikon iku mang dadi wong takwa. Artinya haqqan ya apa? Wajib kon lakoni lek kon kepingin digolongno wong takwa. Dados pengertian al-witru haqqan 'alal muslim ini adalah sembahyang witir itu adalah sholat sunat yang sangat dianjurkan kali Gusti Kanjeng Nabi bagi setiap orang Islam yang menginginkan kesempurnaan Islamnya. Faman ahabba ayyutira bi khamsin, barang siapa sing damang, ya damang dan napa nggih semangat untuk salat witir 5 rakaat fal yafal yo lakonono. Artinya gini, kon sembahyang witir iku lakonono dengan tidak terpaksa, merupakan satu kepuasan. Nah, lek kula kali sampean sudah membiasakan, alhamdulillah awak mang wis mari nglakoni sembahyang witir. Kaya apa? Cek ni diakoni umate Kanjeng Nabi. Keranten Kanjeng Nabi ngeten, al-witru hakun. Kuwi yule salat witir itu adalah merupakan sunnah yang saya sanggurkan. Faman lam yudir, sopo sing gak sempat ngelakoni sholat witir, falaisa minna. Ojo ngaku pengikutku, pengagumku. Ojo ngaku wong sing arep-arep syafaatku. Gitu. Nah, dilek sampean iku bendino isone jamang gak kabotan sembayang ping limo, ya ping limo ae. Waman ahabba ayuti robi salasin, lek sampean iku mang damangi isone mek telu, ya ping telu. Gak maksa. Waman ahabba ayuti robi wahidatin fal yaf'al, lek ni sampean damang lakoni sepisan, ya sepisan gak apa-apa. Umpomo, ya. Witir niku artine ngeten, Pak. Witir itu sembahyang sunat yang dilakukan dengan hitungan jumlahnya ganjil. Ya. Innallaha witrun yuhibbul witra. Gusti Allah itu ganjil. Lekne sapa sing gelem sembahyang witir tandane disenengi Gusti Allah. Ya. Apapun keadaan kula kali panjenengan, lek diparingi istiqomah sembahyang witir, tandane disenengi Gusti Allah. Tapi omah kula pancet Ustaz, mboten kula keramik. Sing tenang, besok kon lek ne wis mati, anakmu disugeno kabeh. Biyen dik panggil niku kuwatah Pak kiai-kiai niku. Kiai lho bun iki, diceluk kiai senes ustad lho. Diceluk napa? Kiai bunan. Onten kiai niku istiqomah saking gak ono sing digawe mangan. Dia itu rela jadi tukang cuci di pondok pesantren. Kuat sampean. Lapo nggawe umbah-umbah, dapak umbah-umbah. Pakeane wong lanang, wong wedok. Dilakoni ae. Kondo nang kene bojone. Wis, Bu, sing gedhe ati sampean. Soroe awak-awakan gak popo. Lek aku gak iso nyenengno sampean, besok lek aku mati sampean, insya Allah diseneng nombi anak sampean. Lek ini enggak keduen kubur aku. Wonten mana kiai, dik bangil dia. Terus kiai ini. Nyambut gawe, gak cocok. Dodol sorosoan, gak iso. Akhirnya ya Pak. Siai sampai nang banggil mulang wae sampai gak jodoh. Lek cara saniki mangan opo gak ngoten ah. Ya wis aku tak mulang ngoten. Wah wis sak nyambut jae sak onoe. Kadang-kadang ngaji. Engko ilmu dhuwur sing dipangan iku gak ono. Ya mulang ya. Kok jam 09. Krana apa santri teko? Santri biyen, Pak, gak ngerti lek kiai nek gak duduk ya karena sing gawa gula. Jam 09 gawe nang pasar. Kadang oleh rezeki titik ya dipangan. Engko bengi dorong karuan. Sampai zakat fitrah lho gak iso. Niku nggih ngoten. Wis tabuk sing sabar. Lek coro males awak ya gak males ya nyambut gawe. Insya Allah kulek aku sampai gak iso nyenengno sampean. Sing sabar ngomong arek-arek. Sampean besok lek tak tinggal mati aku dorong iso nyenengno. Anak-anak sampean sak putu sampean bakal nyenengno sampean. Masya Allah, ternyata siji-siji ini anak ini kabeh sewoke. Sak niki lho putune ana ngene pasar Wonokromo. Semar apa pasar Wonokromo? Sing tingkat niling ya. Jenenge napa niku? Wedi sida. Kula jarene. Anu Jakmut. Ponak aku iki alhamdulillah yo lumayan ana ngene-ngene. Napa sih? Yo alhamdulillah. Dalam ranking sak pasar Wonokromo iku nomor loro. Ya Allah, bener omong iki Kiai ya. Duwe pabrik. Dudu bakate seno. Wis ta sampean tuku pabrikku iki ngene ngene ngene. Ka iso aku ngelola. Tukuan wis sampean tok iya, iya tok. Yo. Sampe dudu piro kene? Tak kelolae pabrik iki. Lho, ngoten tok. Dikelola. Dadi dhek wis meneng tok. Duwe pabrik sing ngelola padine tok. Ya Allah. Kula Ustaz lek ngoten purun, ngoten masih tok kula durung karuan. Sumbaring nggih wong jenenge Makemut iki durung karuan adakno. Lek jaluke padha Pak, kula kali sampeyan padha. Umpama awake iki duwe toko mas ngene mbangil wis gak perlu nyambut gawe mana. Isuk mulang ngaji nang masjid ngono. Koyo yo yo. Jarine Gusti Kanjeng Nabi lek jenenge menungsa duwe toko mas siji ngaji gak percaya aku. Kepingin buka maneh. Dia buka mana? Mana? Wala yamla ufahu ilat turop. Ya, sampai tiga iso cote, tiga iso menang kecuali lek diceceli. Nik wau. Balik mana tentang witir? Ya lah. Di istiqomai sembahyang witir. Sembahyang witir itu adalah solat sunat yang dipungkasi ambik ka ganjil. Lalu saat ini umpamong rokaat ya boh. Lek sembahyang roro katiku usolli minal witri. Iya. Yeah. Bagian dari witir. Lek witir gak cocok. Artine gak cocok niku witir iku ganjil sampean kok ngajani rongroka rakaat. Artine ya apa? Allahu Akbar. Sembahyang sunat bagian witir. Golongane witir lek iso niati usolli sunatan minal witri rakaataini. Repot Ustaz, yo gak popo usolli sunatal witri rakaataini, gak popo jenenge gak iso kok maksa. Sing penting nglakoni sing tepak lek ne jangkep minal witri. Lek ne pas siji usolli sunnatal witri sak rokaat. Ngaten lagi ya. Lek sak rokaat yang dianjurkan gini ku moco kul huwallahu ahad. Krono sinten sing ninggal nani ku ati sing enak ngeten. Mari sembahyang isa rong rokaat badal isa. Mari ngunu usolli sunnatan minal witri rakaataini rakaat salam subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus. Gak usah ndonga wis mule selak undangan ten langko lene tangi dijanggepi nggih ya soli sunnatal wudui wat tahajjudi wal hajati wa minal witri rakaataini. Waduh, dadaan rojak wis kira adane ya. Katene azan. Siapa? Wudu cukup pakaian usolli sunnatal witri sak rakaat. Mboten napa-napa, gak apa-apa. Iki ya, gak apa-apa. Sak rakaat tok. Cek ne gak ninggal witir. Tibane terlambat kula Ustaz. adzan subuh gawe tangi yo gak popo lek sampean kabotan mari sembahyang ngodoi sembahyang witir. Wah mesti kodok-kodokan gak eman nanggu eman koyok rumong sumang gak nyambut gawe ngono lho ngoten lho koyok-koyok ing ya. Ya muga-muga kula kali sampean dipun paringono kenikmatan beribadah, kenikmatan melakukan sunnah kados Gusti Allah maringi ngelomani muraken dumateng tiang-tiang yang gemar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melakukan sunnah-sunnah Rasul Gusti Allah loman. Ya. Kirang 3 menit nih lek lebih protes kalau jadi imam nih. Wal Baihaqi wal Hakim, mboten diprotes. Saaken sing ngenteni azan jarene jadi imam. Autiru bi khamsin. Sembayang witir kon setina sewengi kumang lek iso ping 5. Au sab'in utawa 7. Au tis'in utawa 9. Au ihda asyrata paling akeh 11. Kanjeng Nabi niku lho lek sembayang witir mbuh iku mang posoan utawa gak posoan pancet jumlahe pinten 11. Lah sembayang witir iki lho digawe dalile sembayang traweh lak keblinger keliru nemen wong traweh iku ana ngene Ramadan tok. Mari ngono di luar Ramadan ya ndak bisa. Lah kanjeng Nabi witir iki di luar Ramadan boleh, di dalam Ramadan sangat-sangat dihancurkan. Muga-muga ditulungi ambek Gusti Allah. Kurang sak menit lah. Ya. Lah diterus no blaen iki ngene. Lebih batas nanti. Dungo dinungo. Muka-muka dadi kajian yang ilmu yang bermanfaat lan barokah melalui ngaji niki binjing dumateng jamaah hadro isya anu terbangan banjar ini lagi ya sing longgo dimanapun berada kula suwun minta bantuan untuk hadir di masjid ini bersama-sama meramaikan tiap bulan sekali untuk memakmurkan masjid mencintai Rasulullah binjing-binjing mantunisa. Jadi sampai lek belum undangan, bukan undangan iki. Ya, ugi sak rakyate kaya mriki kabeh oleh roti ngene. Ya. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna allazi yanfa'una. Rabbana wafiqna lima tartadhi qawlan wa fi'lan karuma warzuqil kulla halalan daima ya rabbana tarafna bi annana tarafna asrafna ala ladha asrafna fatub alayna tawba taghsili kulla hawba wastur lana al-awrati wa amini rawati واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا فضلا وجود منا لا باكتساب منا في المصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبه إداد داد صحبه والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.